ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الصراط ومعناه ومكانه وصفات مرور الناس عليه. Pembahasan berikutnya ialah mengenai as-sirat. Sirat. Sirat yang diambil dari kata at-tariq al-wasi', jalan yang luas. Kenapa dinamakan sirat? Karena kata para ulama ahli bahasa, li'annahu yastaritu as-sabilah. Karena dia akan menelan siapa saja yang terjatuh ke dalamnya. Orang yang melewatinya, dia akan menelannya. Ini namanya, dinamakan yastarit. Dia akan menelan, makanya namanya as-sirat. Dan sirat yang menghubungkan seseorang menuju jannah, tapi kalau dia jatuh akan masuk neraka ke bawah, itu namanya hanya sirat, tidak pakai al-mustaqim. Fima alam, Allahu alam, itu hanya as-sirat, tidak pakai al-mustaqim. Sirat, jembatan yang akan ditempuh seseorang untuk mengakhiri perjalanan hidupnya menuju negeri keabadian atau negeri kesengsaraan, itu hanya namanya as-sirat, tidak pakai al-mustaqim. Dan yang hanya melewatinya kaum mukminin. Apakah itu yang dia akan masuk surga atau yang nanti dia mesti masuk neraka dahulu? Adapun orang-orang kafir tidak akan melewati as-sirat. Orang kafir tidak dihisab, dan juga orang kafir tidak ada melewati as-sirat. Itu khusus untuk orang yang beriman. Berkata Syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wasiratu mansubun ala matni jahannam. Dan sirat, sirat yang mansub, sirat yang ditegakkan, yang ditegakkan di atas matni jahannam, di atas punggung jahannam. Wahuwa al-jisru, dia adalah al-jisr, yaitu jembatan. Alladhi bainal jannati wan nar, yang terletak di antara surga dan neraka. Yamurrun nasu ala qadri amalihim, maka manusia, yamurrun nasu ala qadri amalihim, manusia akan melewati, akan melewatinya. Namun ini ala qadri amalihim, sesuai dengan amal mereka. Yang dimaksud dengan manusia di sini oleh para ulama, ialah al-mu'minun, bukan al-kafirun atau bukan semua seluruh jenis manusia. Tapi yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang yang beriman saja. Orang-orang kafir tidak melewati sirat. Mereka langsung masuk neraka. Setelah padang mahsyar, mereka langsung digiring ke neraka. Tidak pakai hisab, langsung ke neraka. Adapun kaum mukminin di padang mahsyar, maka mereka melewati fase yaitu hisab, ditimbang amalnya. Adapun orang kafir tidak ditimbang amalnya, tidak dihisab dan masuk neraka tanpa melewati sirat. Cash. Karena kebaikan mereka sudah Allah bayar di dunia. Tidak ada lagi kebaikan mereka yang dibawa ke negeri akhirat. Maka Allah tidak punya lagi hutang untuk membayar kebaikan mereka. Tidak ada lagi dibawa ke akhirat. Sudah Allah bayar di dunia. Dengan Allah berikan rejeki yang berlimpah pada mereka, Allah selamatkan mereka dari keburukan dan yang lainnya. Intinya kebaikan mereka sudah Allah bayar. Karena ada orang kafir juga mungkin yang melakukan kebaikan. Ya, yang melakukan kebaikan. Menolong kaum mukminin dengan tulus, bukan ikhlas. Tulus, kalau ikhlas itu mengesakan Allah dalam ibadah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّكْ كَمَلْحِ الْبَصَرْ. Maka di antara mereka, di antara manusia kaum mukminin yang melewati as-sirat, itu كَمَلْحِ الْبَصَرْ. Ada yang sekejap mata. Ada yang satu kedipan mata. Dia sudah berlalu melewati as-sirat, tiba-tiba sudah berada di penghujung surga. Atau dia sudah sampai di kontarah, fase berikutnya, jembatan berikutnya. Kemudian, wa minhum man yamurru kalbarq, maka di antara mereka ada yang melewati as-sirat kalbarq, secepat kilat. Wa minhum man yamurru karrih, ada yang melewati as-sirat seperti angin. Wa minhum man yamurru kalfarasil jawad, di antara mereka ada yang melewati sirat secepat kuda yang perang, kuda perang yang berlari cepat. Wa minhum man yamurru kal, ya, dan di antara mereka ada yang melewati sirat, ya, karikabil ibil, seperti orang yang berkendara dengan unta. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang ya'du adwan, ada yang berlari atau melangkah dengan cepat. Ya, ada ya'du adwan itu artinya berlari. Wa minhum man yamshi masyan, di antara mereka ada yang melewati sirat dengan berjalan. Wa minhum, dan di antara mereka yang melewati sirat ada yang man yazhafu zahfan, ada yang dengan merangkak. Merangkak dalam artian dia berjalan menggunakan bokongnya. Dia menggunakan pantatnya, merangkak. Zahfan. Ya. Wa minhum man, di antara mereka juga, ya, di antara mereka ada yang yukhtafu khatfan, ada yang disambar. Ya, disambar dengan cepat. Yukhtafu wa yulqa fil jahannam, dan akhirnya dilemparkan ke jahannam. Naudzubillah. Fa innal jisra alaihi, karena sesungguhnya jembatan tersebut ada kalakib, memiliki kalakib, yaitu besi-besi. Ya, takhtafu annas, yang besi-besi tersebut, ya, besi-besi tersebut menyambar manusia, apa besi-besi tersebut mengambil, ya, mengambil manusia bi amalihim, menyambar manusia sesuai dengan amal-amal mereka. Taib, sini sudah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita sekarang masuk ke penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Bisa dipahami ya mengenai as-sirat, yang dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW menerangkan fayudrabu as-sirat baina dhahranai jahannam. Maka dibuatlah sirat di antara jahannam, di antara jahannam juga. Ya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri beliau menyatakan balaghani annal jisra adaqqu minasy sya'rah wa haddu minas sayf. Ya, telah sampai kepadaku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ini tentunya hadis yang marfu', diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa jembatan sirat tersebut adaqqu minasy sya'rah, itu lebih lembut daripada sehelai rambut, wa haddu minas sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana kalau orang jalannya merangkak? Allah musta'an. Allah musta'an. Naam. Ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dzakara Syekh rahimullah, Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan fi hadza dalam bab ini, anna mimma yahsulu yaumal qiyamah, bahwa yang terjadi pada hari kiamat yaitu adalah al-murur 'ala sirat, yaitu melewati sirat, enggak pakai mustaqim, sirat saja. Sirat saja. Was-sirat fil lughah huwa at-tariq al-wadih. Ya, secara bahasa dia adalah jalan yang jelas. Ya, dalam ibarah yang lain para ulama ahli bahasa sering mengatakan as-sirat al-wasih, jalan yang luas. Ya. Dinamakan sirat karena di yastarit, karena dia menelan, mengambil orang yang berjalan di atasnya, itu namanya as-sirat. Yastar itu as-sabilah. Ya. Yabtali'uhum, menelan mereka. Idza salakuhu, apabila mereka melewatinya. Maka kalau melewati sirat ini, ya, kalau tidak Allah selamatkan, maka dia akan binasa. Nauzubillah min dzalik. Namanya aja udah as-sirat, ngeri ya. Namanya dia akan menelan siapa saja yang melewatinya. Namanya aja sudah as-sirat. Yang kata Abu Sa'id Al-Khudri tadi, dia adaqqu minasy'ara ahaddu minasayf. Lebih lembut daripada sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Adapun riwayat yang bagai rambut dibelah tujuh, wallahu a'lam. Itu tidak diketahui. Ya, mungkin di antara antum ada yang menghafal hadisnya dengan sanadnya dan riwayat bagaimana status sanadnya, silakan diberitahu. Wallahu a'lam. Tak pernah dengar seperti itu. Kemudian kata Syekh, wa amma fi syara', adapun secara istilah syariat, fa huwa ma bayyanahu asyihu, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh, yaitu Syekhul Islam dengan ucapan beliau, wa huwa al-jisrul ladzi baina al-jannati wan nar, maka as-sirat adalah jembatan yang terletak di antara surga dan neraka. Wa bayyana makanahu, dan beliau pun menjelaskan posisi letaknya. Bikauli, dengan perkataan beliau Ibnu Taimiyah, ala matni jahannam. Apa maksudnya matni jahannam? Ala dhahrin nar, yaitu di atas punggung neraka. Di atas punggungnya. Punggungnya berarti di atasnya. Summa bayyana sifata mururin nasi alaih. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan sifat bagaimana deskripsi berjalannya manusia di atas as-sirat tersebut. Di atas as-sirat. Apa yang beliau sampaikan Ibnu Taimiyah ini tentunya diambil dari nas. Tidak mungkin Ibnu Taimiyah berbicara mengenai perkara yang gaib, yaitu perkara akhirat, pakai kepala beliau sendiri, pakai pemikiran beliau sendiri. Itu tidak mungkin. Itu beliau mengambilnya dari nas. Dan benar, terdapat hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa dari Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, idza khalasal mu'minun minan nar, ya, hubisu bikantarah bainal jannah, ya, dan seterusnya. Nanti kita akan sebutkan ini hadisnya, ya, mengenai kantarah. Kemudian mana lagi tadi? Ah, ya, yamurun nas wa ala qadri amalihim. Manusia akan melewati as-sirat itu sesuai dengan kadar amal mereka. Wa waqtul mururi alaih, dan waktu melewatinya itu, ba'da mufaraqatin nasi lil mauqifi wal hasri wal hisabi, yaitu setelah meninggalkan manusia, setelah meninggalkan mauqif, ya, mauqif tempat berdirinya manusia di padang mahsyar, wal hasr, yaitu di padang mahsyar, wal hisab, dan setelah dihisab manusia kemudian menuju as-sirat. Ini maksud manusia di sini adalah kaum mukminun. Para ulama menjelaskan adapun orang-orang kafir, mereka tidak melewati fase ini. Fase di mana? Fase dihisab, di kemudian fase ditimbang, di mizan, ya, kemudian fase di as-sirat. Mereka setelah di mahsyar langsung digiring ke neraka. Siapa ini? Orang-orang kafir. Kemarin sudah kita sebutkan pernyataan dari para ulama, ya, bahwasanya orang kafir tidak dihisap. Apa yang mau dihisap? Amal mereka tidak ada. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab beliau Fathul Bari, bahwasanya dua manusia yang tidak Allah hisap, yaitu para nabi dan rasul, kemudian orang-orang yang 70 ribu orang dan ditambah lagi yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dan satu lagi yaitu kufar, orang-orang kafir, masuk neraka kes tanpa hisab. Langsung orang kafir masuk neraka tanpa hisab. Nauzubillahi min dzalik. Fa innas sirat yanju alaihi almu'minun minan nar ilal jannati. Maka di sirat ini, maka kaum mukminun, tentunya kaum mukminun yang Allah selamatkan. Yang Allah selamatkan, maka Allah selamatkan dia dari sirat tersebut, dari neraka, dan dia menuju surga. Wa yaskutu minhu ahlun nari fiha. Namun akan terjatuh dari sirat ahlun nar. Yaitu siapa ini? Yaitu kaum mukminin yang mereka memiliki dosa. Yang mereka memiliki dosa dengan sebab diadab kubur, belum lunas dosa mereka. Kemudian akhirnya mereka pun akan kembali membayar dosa-dosa mereka di neraka. Tentunya ini adalah ahlul kiblah muwahidun. Orang yang bertauhid. Walaupun dia pelaku dosa besar, tapi dia bertauhid. Dan dia tidak melakukan amalan-amalan yang menyebabkan Islamnya lekang, batal Islamnya. Tidak melakukan amalan itu sedikit pun. Namun dia berdosa ahlul kabair. Dia punya dosa besar, punya dzunub. Nah, kalaupun nanti dia masuk neraka terjatuh, tidak akan Allah kekalkan. Tidak akan Allah kekalkan, dan Allah akan masukkan nanti mereka ke surga. Allah akan keluarkan mereka dari neraka setelah mereka hangus, gosong menjadi arang. Kemudian Allah lemparkan mereka ke sungai Firdaus, yaitu sungai kehidupan. Dan kemudian mereka tumbuh hidup, dan hidup kemudian mereka dimasukkan ke surga. Ini syaratnya bertauhid. Ya. Kama sabata fil ahadis, sebagaimana ini telah valid dalam berbagai hadis, summa fassala syekhu, kemudian syekh di sini merinci lagi Ibnu Taimiyah, ahwalan nasi fil mururi ala sirat, bagaimana kondisi manusia yang ketika mereka melewati as-sirat. Faqala fa minhum man yamurru kalahmil basar. Maka Ibnu Taimiyah menyatakan di antara mereka ada yang melewati as-sirat seperti kedipan mata, sekejap saja. Ila akhir. Ai innahum ai annahum yakununa fi suratil murur. Ya. Wa bada'ihi ala hasabi imanihim wa amalihim as-salihah. Mereka bahwasanya mereka cepat sekali melewati sirat itu sesuai dengan keimanan mereka, amal mereka, amal-amal saleh mereka, allati qaddamuha fid dunya, yang mereka dahulu telah lakukan di dunia, yang mereka telah kerjakan di dunia, amal-amal dan keimanan mereka. Fa bihasabi istiqamatil insan ala dinil Islam wa sabatihi alaih yakunu sabatuhu wa mururuhu ala sirat. Maka ya, sebagaimana istiqomahnya seseorang di atas agama Islam dan bagaimana kekokohan dia memegang prinsip-prinsip Islam, maka demikian pula kekokohan dia. Bagaimana nanti berjalannya dia itu di sirat demikian. Semakin istiqomah seseorang di dunia dengan keislam, dengan nilai-nilai Islam, maka demikian pula dia keadaannya ketika melewati as-sirat. Faman sabata ala siratil ma'nawi wa huwa al-islam sabata ala siratil hissi al-mansub ala matni jahannam. Maka barang siapa yang kokoh di atas sirat ma'nawi, di atas sirat ma'nawi, yaitu di atas jalan yang lurus sebagaimana Nabi SAW ya, mengabarkan kepada kita, hadha sirati, inilah jalanku, ini jalanku yang lurus, wa hadhihi subul fala tattabi'u, yang ini jalan-jalan setan, jangan kalian ikuti. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an dini, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia, jangan kalian ikutin jalan-jalan yang lain yang mencong ke kiri, mencong ke kanan, maka itu akan memecah belahkan agama kalian, mencerai-beraikan agama kalian. Nah, ini siapa yang berjalan di dunia ini di atas sirat yang lurus, maksudnya di atas agama Islam yang lurus, ini sirat ma'nawi yaitu Islam, sabata ala sirat al-hissi al-mansub ala matni jahannam. Maka dia pun akan kokoh berjalan di atas sirat yang hissi, yang benar-benar dia rasakan nanti. yang mansub, yang itu ditegakkan alamatnya jahannam, di atas punggung jahannam. Di dunia ada sirat, apa itu? Al-Islam. Di akhirat ada sirat, yaitu apa? Al-Jisr, yaitu jembatan yang menghubungkan antara seseorang dengan surga atau neraka. Ya dan billah. Wa man zalla ala anis siratil ma'nawi zalla anis siratil hissi, maka barang siapa yang tergelincir di sirat ma'nawi, apa sirat ma'nawi? Al-Islam, maka dia pun zalla anis siratil hissi, dia pun akan tergelincir di sirat al-hissi, yaitu sirat yang nanti dirasakan di akhirat kelak. Ya, waliyadu billah. Seorang kalau istiqomah dalam agama, semoga Allah anugerahkan pada kita keistiqomahan. Ya. Maka di sirat pun dia akan tegar, kokoh, mudah melewati sirat tersebut, sebagaimana Allah mudahkan dia di dunia menjalani kehidupan di atas as-sirat, yaitu al-Islam. Dan inilah yang Allah ajarkan kepada kita, agar kita berdoa untuk berada di atas as-sirat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Ibn Taymiyah menyatakan ya'du aduan, itu dari kata kerja ada ya'du aduan, itu maf'ul mutlak, dan dia berlari, ay yarqudu raqdan, yaitu dia berlari. Ada yang jalan, ada yang melewati sirat dengan berlari. Wa qauluh yahzafu yazhafu zahfan. Kemudian ada yang yazhaf. Ya. Ada yang merangkak. Ay yamshi ala maq'adatihi. Badala rijlaih, yaitu ada yang berjalan ala di atas maq'adatihi. Maq'adah itu artinya tempat duduk. Artinya manusia kalau dia duduk dia menggunakan bokongnya. Ya, sebagaimana antum saat ini duduk, kita menggunakan alat untuk duduk, yaitu maq'adah, yaitu bokong kita. Maka ada nanti yang berjalan ala maq'adatihi, dengan bokongnya. Kalau bahasa kita ngesot. Badala rijlai, sebagai pengganti dari dua kakinya. Dia enggak bisa menggunakan dua kakinya. Yaitu dia menggunakan bokongnya. Wa qawlu alaihi kalalib, dan di atas sirat itu ada kalalib. Apa itu kalalib? Jam'u kallub, jamak atau bentuk plural dari kallub. Apa itu kallub? Bi fathil kaf, dengan dipatahkan kaf, wal lam al musyaddadah al madmumah, dan lamnya itu didomahkan dengan ditasdid, kallub. Apa maknanya? Wa hiya hadidatun, yaitu besi, ma'tufatur ra'si, yang bengkok ujungnya. Besi yang bengkok ujungnya. Nanti akan menyambar. Ya. Sirat, kemudian ada kalalib, yaitu ada besi-besi yang bengkok ujungnya, yang siap menyambar. Wa qawluh takhtafu bifatih ta' ya, yang menyambar dengan dipatahkan huruf ta, takhtafu wa yajuz kasruha, boleh dikasrahkan, boleh dibaca takhtifu, boleh takhtafu atau takhtifu. Ya, min al-khatfi, dia berasal dari kata al-khatfi. Apa itu al-khatfi? Wa huwa akhdhu syai' bi sur'atin, yaitu mengambil sesuatu dengan cepat, menyambar. Menyambar. Nah, nanti di sirat ada kalalib, besi-besi yang ujungnya bengkok, yang siap menyambar. Makanya dinamakan sirat, karena sirat itu maknanya adalah yastarit as-sabilah. Ya, dia akan menelan orang yang melewatinya. Menelannya itu tadi dengan kalalib. Ya, dengan kalalib. Lewat disambar dengan kalalib. Ya, kalalib yaitu besi yang ujungnya bengkok. Disambar dengan cepat. Tentunya ini yang mengkhawatirkan ialah yang tadi jalannya ngesot, berjalan kaki. Yang Allah selamatkan itu yang pertama tadi. Yang seperti sekejap mata, secepat kilat, secepat angin. Masya Allah. yang rawan-rawan itu yang demikian. Mau enggak mau mesti lewati. Enggak bisa antum, wah saya entar aja deh lewat silatnya deh, nunggu sepi, enggak bisa kayak gitu. Mana ada kayak begitu. Ya. Bayangin tadi kata Abu Said Al-Khudri, beliau menerangkan adaku minasy'arati ahaddu minasyif. Sirat tersebut lebih lembut daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, lebih tajam daripada pedang. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, dari Abu Said Al-Khudri. Ini mengerikan. Ya, kemudian mana lagi? Wa qawlu bi amalihim ay bisababi amalihim as-sayyi'ah. Disambar karena amal mereka, yaitu disebabkan amal-amal mereka yang buruk. Fa yakunu ikhtitaful kalalib lahum ala sirati jahannam bihasabi ikhtitafis syubuhati wa syahawati lahum anis siratil mustaqim. Maka dengan sebab amal-amal mereka yang buruk, jadilah sambaran kalalib tadi, ikhtitaful kalalibi, sambaran besi-besi yang kepala yang ujungnya bengkok tadi, lahum, yang menyambar mereka, ala sirat, di atas sirat jahannam, bihasabi, itu sesuai, sebanding berbanding lurus dengan apa? Ikhtitafis syubuhat. Dengan cepatnya atau sambaran syubuhat, sebagaimana cepatnya syubuhat itu menyambar mereka, wasyahawat, dan syahwat menyambar mereka. Ya, anis siratul mustaqim, dari jalan yang lurus di dunia. Kalau seseorang itu mencela-mencela kehidupannya dalam beragamanya, maka cepat tersambar oleh syahwat, cepat tersambar oleh syubhat. Maka demikian pula di atas sirat, sirat yang hakiki, yang hissi nanti di akhirat, akan cepat juga tersambar oleh kalalib. Oleh kalalib. Oleh besi-besi yang ujungnya bengkok tadi. Di dunia mencela-mencela. Ya. Ada orang yang bilang, ya, poligami itu tidak adil, mencederai perasaan wanita, mesti dilawan. Ikut-ikutan mencela-mencela kena syubhat. Syubhat dari orang-orang jahil, ikut-ikutan. Nah, ini gimana? Ada aliran ini lagi bilang Islam Nusantara, ikut juga lagi. Ada yang bilang udah jadi orang Islam biasa-biasa aja, ikut juga lagi. Nah, gimana ini cepat tersambar, juga tersambar oleh syahwat, ya, tersambar oleh syahwat. Ya, udah nikah, masih aja janjian ketemuan sama akhwat yang bukan istri dia. Mau ngapain? Mau dijadiin istri enggak? Mau dinikahin enggak? Takut. Mau ngapain? Ada keperluan juga enggak? Nah, ini juga nih cepat tersambar oleh syahwat. Nah, ini cepat tersambar oleh syahwat. Cepat tersambar oleh syubhat. Baru dipengaruhi sedikit, goyah, goncang. Cepat tersambar oleh syahwat dan syubhat. Ini dua penyakit mengerikan. Syahwat, syubhat. Nah, yang menghancurkan agama kita dan dunia kita. Syahwat dan syubhat. Na'udzubillah. Syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Syahwat, wanita, harta, tahta, popularitas, itu syahwat. Ya, dunia syahwat. Cepat tersambar oleh syahwat, tersambar oleh syubhat, tersambar pula kata Syekh di sini, cepat tersambar oleh kalali di atas sirat. Na'udzubillah min dzalik. Taruhannya besar sekali. Wa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bisiratil mansubi ala matni jahannam. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani kaum mukminun, mereka ahlu sunnah wal jamaah mengimani sirat yang nanti tegak di atas punggung jahannam. Wa mururun nas alaih, dan bagaimana manusia melewatinya, ala maja'at bihi al hadisu as-sahihah anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu telah terdapat dalam berbagai hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafa fi dzalika al-Qadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili Namun ini diselisihi oleh Al-Qadi Abdul Jabbar. Qadi dia karena qadi, hakim. Orang alim. Ya, ahli usul, dia usuli. Bahkan buku beliau salah satu jadi buku yang mu'tamad atau jadi buku induk dalam buku usul fikih. Ya, beserta murid beliau. Mu'tazilah. Nah, Abdul Qadir Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, ya, Al-Qadi di sini. Al-Qadir Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili wa katsirun min atba'ihi, dan mayoritas atau kebanyakan dari pengikut beliau mengingkari as-sirat, menyelisihi ahli sunnah. Khalafa fi dhalik, menyelisihi ahli sunnah dalam hal ini. Wa qalu, mereka menyatakan, al-muradu bisirat al-madhkur, yang dimaksud sirat di sini tariqul jannah, jalan ke surga, al-musyar ilaih, yang disitulah yang ditunjukkan, yang diisyaratkan. Iya, bukan sirat jembatan kayak begini, bukan jisr, kata dia. Wah, kata Mu'tazilah ini, sirat itu bukan jembatan yang dilewati sebagaimana disifati oleh para sahabat tadi, oleh Abu Sa'id Al-Khudri, oleh Abu Hurairah. Ya, al-musyar ilaihi biqaulihi ta'ala, inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala, sayahdihim wa yuslihuhum balahum, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, wa yuslihu balahum, dan akan memperbaiki keadaan mereka. Nah, ini sirat, kata dia. Nah, ini sirat. Ya, al-musyar ilaihi, itulah yang diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala ini. Itulah sirat. Wa tariqun nar. Ya, dan itu adalah jalan ke neraka, al-musyar ilaihi biqauli ta'ala, yang diisyaratkan, ya, dengan firman Allah Ta'ala, fahduhum ila siratil jahim, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju jahanam. Nah, itu sirat, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Wa hadza qaulun batilun, namun pendapat ini adalah pendapat yang batil. Wa raddun lin nususi as-sahihah bi ghair burhan, dan ini adalah berpenolakan terhadap nas-nas Al-Quran maupun hadis yang sahih tanpa bukti hujah sama sekali. Wal wajibu hamlun nususi ala dhahiriha, namun yang wajib ialah membawa nas-nas tadi, hadis-hadis tadi terkait tentang sirat, ala dhahiriha, berdasarkan zahirnya yang langsung dipahami. Ya, bukan kepada makna yang dipahami oleh kalangan Mu'tazilah. Kata mereka, sirat itu adalah jalan ke surga atau jalan ke neraka. Nah, berikutnya, al-qantarah bainal jannati wan nar. Qantarah, sama ini jembatan juga yang ada di antara surga dan neraka. Faman marra ala sirat dakhala al-jannah, maka barang siapa yang sudah melewati sirat, itu pasti masuk surga. Itu pasti dia masuk surga. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad fa'as. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Kalau dia sudah melewati sirat, maka dia diselamatkan dari neraka. Faman marra ala sirat, siapa yang berhasil melewati sirat, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Fa idza abaru alaih, apabila mereka telah melewati sirat tersebut, waqafu ala qantaratin, maka mereka berhenti, ya, di atas qantarah, ya, bainal jannati wan nar, yang terletak di antara surga maupun neraka. Fa yuqtassu li ba'dihim min ba'din, ya, maka fa yuqtassu, maka kemudian mereka saling dikisos, ya, satu sama lain dikisos dahulu, supaya nanti masuk ke surga bersih semuanya, nggak ada lagi nyisa sedikit pun penyakit, ya, dosa-dosa dikisos semua. Ya, apa yang pertama kali dikisos? Ya, darah. Kalau amal soleh, salat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat. Nah, tapi kalau dalam amal keburukan, yang pertama kali dikisos adalah darah. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Yang pertama kali Allah dihisab, ya, di nanti di yuqda, diadili di antara manusia pada hari kiamat, ialah pada masalah darah. Masalah darah. Pembunuhan, nanti korban terbunuh, bawa kepala dia di hadapan Allah dengan orang yang membunuhnya. Ya Allah, kenapa orang ini membunuh saya? Harta, kehormatan, dan seterusnya. Ini ya dikisos. Sampai kambing yang dulu menanduk kambing di dunia, yang gak punya tanduk, nanti dikisos. Yang gak punya tanduk, dikasih tanduk. Yang dulu punya tanduk, Allah hilangkan tanduknya. Ya, dibalas. Dibalas, setelah selesai dibalas, ya Allah berfirman kepada Quraisy, "Kun turaba." Jadilah kamu tanah lagi. Nah, kalau hewan selesai. Sudah balas, habis mereka. Kalau manusia, oh enggak. Ada lagi. Tayyib barakallahu fikum. Fa idza hudzibu, apabila mereka telah dibersihkan. Wa fuqqu, dan telah disucikan. Udzina lahum fi dukhulil jannah, maka baru mereka diizinkan masuk surga. Tahapannya ada lagi ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, zakara Syekh rahimallah, Syekh itu Syekhul Islam rahimallahu taala, menyebutkan mimma yakunu yaumal qiyamati, yaitu di antara apa yang terjadi pada hari kiamat kelak, al-wuqufa 'alal qantarah, yaitu berhenti di atas qantarah. Ya, beliau menyatakan Ibnu Taimiyah, faman marra 'ala sirat, barang siapa yang telah berhasil melewati sirat, ay tajawazahu, melewatinya, wasalima minas suqut fi jahannam, dan selamat dari terjatuh ke jahannam, maka dakhalal jannah, bah, dia masuk surga. Li'anna man naja minan nar dakhalal jannah, karena yang selamat dari neraka dia pasti masuk surga, sebagaimana Allah taala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang beruntung. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok orang di surga setelah sirat tersebut, dan ada sekelompok orang di sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Lakin qabla dukhulil jannati, namun sebelum mereka masuk surga, la budda min ijra'il qisas. Nah, mereka mesti menjalani dahulu qisas. Bainal mu'minin, di antara orang-orang mukmin, hatta yadkhulul jannata wa hum 'ala akmali halatin, hingga mereka masuk surga dalam keadaan mereka dalam keadaan yang paling sempurna, paling perfect keadaannya. Wa qad khalasu minadh madzalim, mereka telah terbebas, terlepas dari berbagai kezaliman. Wa hadha ma asyara ilaihi syekhu, inilah yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan perkataan beliau, fa idza abaru, apabila mereka telah melewati, ay tajawazu, melewati as-sirata, sirat, wa najau minas suqut finnar, dan mereka selamat pula dari terjatuh ke neraka, wa qafu ala qantaratin, mereka berdiri di atas qantarah. Apa itu qantarah? Wa hiya al-jisru, jembatan juga. Wa martafa'a minal bunyan, ya, dia jembatan juga, yang dia itu bangunannya tinggi. Wa hadhil qantaratu qila, qantarah ini ada yang menyatakan para ulama, hiya tarfus sirat, dia adalah ujung akhir dari sirat. Mimma yali al jannata, yang paling dekat dengan surga. Wa qila hiya siratun akhar, ada yang menyatakan dia jembatan sirat yang lain, khasun bil mu'minin, yang khusus untuk mu'minin. Fayuqda li ba'dihim min ba'd, fayuqtassu li ba'dihim min ba'd, maka saling dikisas, saling mengkisas, saling dikisas sebagian mereka satu sama lain. Ay yajri bainahum al-qisasu fil madhalimi, maka terjadilah diantara mereka kisas dalam berbagai kezaliman. Fayuqadu lil madlumi haqquhu, maka akan diberikan kepada orang yang terzalimi haknya. Mimman zalamahu, dari orang yang telah menzalimi dia di dunia. Dibalas semuanya. dibalas semuanya. Tadi sampai kambing, nanduk, kambing yang lain aja dibalas di akhirat. Kambing gak punya tanduk di dunia, diseruduk terus sama teman-teman yang kambing yang punya tanduk. Dibalas di dunia. Ya. Hati-hati juga nih, zalim sama hewan. Balas itu. Ya, di Madura itu karapan sapi, kemaluan sapi dikasih balsem. Biar cepat larinya. Ya, di Garut jadi ajang adu domba. Sampai mati itu domba. Retak-retak kepalanya. Diadu. Dombanya mungkin gak mau berantem. Dipanas-panasin orang. Sabung ayam. Ayam kalau ketemu biasa kok jadi berantem begitu. Ikan cupang. Ikan cupang ya. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Hah? Fa idza hudzibu wa quf wa nuqqu, apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan, ai khalasu minat tabaat, yaitu mereka telah disucikan dari tabaat, tanggung jawab, wal huquq, dan hak-hak. Atau kita terjemahkan tabaat wal hukuk, hak dan kewajiban, gitulah. Mereka sudah terlepas dari hak dan kewajiban, udinalahum fidukulil jannah, maka mereka diizinkan masuk surga. Waqad dhahaba ma fi qulubi ba'dihim li ba'din minal ghil, maka hilanglah apa yang ada di kalbu mereka sebagian satu sama lain berupa ghil, dendam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin, maka kami cabut dari dada mereka dendam, ya, dan jadilah mereka bersaudara ala sururin, saling berhadapan di apa, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, yang saling berhadapan. Dulu musuhan, dicabut dendam tersebut. Musuhan gak penting, bukan pada perkara prinsip. Mau ngapain? Banyak ngaco. Ya. Musuhan gak penting. Karena dunia. Ya. Karena dunia musuhan. Begitu mahalnya harga dunia, sehingga ukhuwah pecah. Ukhuwah pecah. Gak mau negor lagi. Kenapa? Bisnisnya ya, bermasalah. Wah. Bisnis bermasalah, masalah dunia. Masalah dunia. Enggak tegur-teguran. Ukhuwah. Ukhuwah, ukhuwah. Hancur. Ya. Ada lagi yang lucu. Sudah sama-sama enggak ada masalah dunia. Ya, enggak ada perbedaan dalam masalah prinsip. Sama. Akidahnya sama. Karena beda radio dakwah. Musuhan juga, apa-apaan ini. Lucu lagi kayak begini. Bingung orang awam ngelihatnya. Itu kok pakai jenggot, yang itu juga pakai jenggot, kok gak tegur-teguran. Giliran sama saya yang gak punya jenggot, kok dinegur saya. Wah. Lebih, dia lebih sopan, lebih ramah sama orang awam. Yang enggak, ya sama orang yang enggak sholat diramah. Pak, sama orang enggak sholat. Tapi sama temannya yang sholat, yang bertauhid, yang menjalankan sunnah. Kenapa? Beda merek. Ada radio. Apa-apaan ini? Sama orang awam dia, sama orang enggak sholat tegur dia. Sama tukang yang enggak sholat dari zuhur, asar, maghrib enggak sholat tuh tukang. Ditegur, "Pak, wah, ramah. Oh, dakwah akhi," katanya. Oh. Dakwah nih. Giliran sama yang lain, jubah juga, pakai cingkrang juga, jenggot juga, tapi ngajinya beda sama ustaz saya. Beda radio. kok nggak degor? Itu ya grup sebelah katanya. Grup sebelah. Allah musta'an. Sama orang nggak sholat luar biasa sopannya. Sama orang nggak sholat. Tukang, ya nggak sholat tukang ada. Yang dari pagi ke sore berlumpur badan dia. Nggak sholat bang. Nanggung ini susah, nanti aja dijamak semuanya deh. Pikir dari mana itu? Dijamak semuanya. Pikir dari mana? Bahkan tukang masjid nggak sholat. Ini DKM wajib wanti-wanti. Di masjid kita, Taman Sakinah, 15-20 menit sebelum azan tukang berhenti, bersih-bersih. Sholat. Jangan dibiarin. Benerin masjid, benerin musola, dia gak sholat. Ini mau ngapain dia? Dia rela semen-semenan, pasir-pasiran di dalam masjid. Giliran nanti sujud berwudu gak mau ke masjid. Nah, DKM ini bertanggung jawab ini. Mungkin tukangnya gak ngerti, gak paham. Ya DKM-nya cuman urusan bisnis sama tukangnya, gak mau dakwah. Bang, beresin ini ya, berapa ini per hari? Wah, cuman gitu aja. Nah, namanya tukang gak paham, ada yang dari kampung gak ngerti apa-apa. Dia tahu Islam itu Jumatan, Idul Fitri, ya, gak ngerti dia, kasih tahu. Nah ini yang galak-galak kayak begini, sama yang kayak begini ramah ini. Oh, sopan aja antum ya, dakwah hakim. Kita mesti lemah lembut sama semua manusia, mereka kaum muslimin. Sholat enggak, subuh enggak, jumatan juga enggak. Gimana coba? Sama temannya yang bertauhid, yang sholat satu masjid sama dia, wah enggak tegur-teguran. Ada enggak kayak gitu? Banyak. Ini memalukan ini. Orang awam sampai bingung. Wah. Orang awam sampai bingung akhirnya. Akhirnya orang awam bisa memeta-metakan. Oh, ternyata beda fraksi ya. Wah. Beda fraksi ya. Atau orang awam, mending saya gini aja dah. Dia jadi baik sama saya. Kalau saya cingkrang juga, ntar gak ditegur sama dia. Wah, bahaya nanti. Ya, barakallahu fikum. Itu penyakit ya, penyakit nggak jelas itu dari mana kayak gitu ya. Kalau ditanya juga kenapa, memangnya kenapa, ngerti nggak masalahnya, manhaj apa coba, apa bingung juga. Saya sering ketemu sama kayak begitu, kenapa nggak nenggor sama dia, bedanya di mana, beda nggak ngerti juga, beda ustad, apa ustad yang antum ajarin, ustad antum yang ngajarin antum soal apa. Apa-apa. Dia kayak gimana? Kalau memang masalahnya prinsip, ustadz dia ngajarin boleh minta ke kuburan, meyakini Allah itu di atas, ya Allah itu di mana-mana, mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, ustadznya boleh minta datang ke dukun. Ya, ustadznya itu begini, baru ini beda. Betul ini grup sebelah. Sebelah ke kiri atau ke kanan. Gitu. Ustadznya boleh nyanyi. Boleh ulang tahun. Wah, ini baru ini beda. Tapi kalau sama-sama ngajarin at-tauhid, akidah yang lurus, manhaj yang lurus, sesuai dengan pemahaman para sahabat, sama-sama mengajarkan taat pada pemerintah, pada perkara yang ma'ruf, jangan memberontak, zalim sekalipun pemerintahnya. Wah, berarti di atas satu visi misi. Di atas satu rel yang sama. Di atas satu sirat dunia. Ya. Kenapa mesti jadi beda kayak begitu? Lucu aja. Makanya baca buku akidah sampai tamat. Jadi baca buku akidah gak pernah tamat sih. Jadi gak tahu. Kalau baca sampai tamat, oh ini toh prinsip ahlus sunnah. Ya. Oh, dia beriman sama hisab, beriman sama mizan, beriman sama sirat, beriman sama kontoroh. Berarti sama kayak saya. Beriman pada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat, sama kayak saya. Ya. Oh, dia tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak, ya, tidak seperti Murji'ah yang menganggap iman itu enggak bermudarat walaupun pakai maksiat. Tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Jahmiyah. Oh, berarti sama kayak saya. Begitu kalau ngaji itu sama. Ya, ngajinya makanya sampai tamat biar paham. Ini yang galak-galak itu ngaji bukunya itu enggak pernah tamat mungkin. Ya, dia enggak ngerti. Enggak paham. Nah, ini mudah-mudahan ya di sini kita udah pernah tamat usul salasa. Ada orang berakidah seperti usul salasa, ya sama. Kita sekarang bentar lagi tamat ini Al-Wasithiyah syarahnya. Lihat ada orang berkeyakinan berprinsip sama seperti Al-Wasithiyah, ya berarti sama. Sama. Ya, apa yang beda? Beda radio. La ilaha illallah. Mana ada di kitab ini beriman pada radio? Ngarang aja. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Lanjut lagi. Berikutnya. Awwalu man yastaftihu babal jannah. Yang pertama minta dibukakan pintu surga. Wa awwalu man yadkhuluha. Dan pertama kali yang masuk surga dan syafaat Nabi. Qala. Wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali minta dibukakan pintu surga adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, ada sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala faqr wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala faqr wa ana awwalu man yuharriku halaqal jannah fa adkhuluha wa yadkhuluha ma'i fuqara'u ummati. Ya, ini kata Nabi SAW dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh para imam tapi dilemahkan sebagian oleh para ulama, oleh sebagian para ulama. Ya. Kemudian wa awwalu man yadkhuluha al-jannata minal umami ummatuhu. Dan yang pertama kali masuk surga dari kalangan umat-umat ialah umat beliau. Walahu sallam fil qiyamati salasu syafa'atin. Dan beliau pun di hari kiamat nanti akan memiliki 3 syafaat. Amma syafaatul ula, syafaat yang pertama. Fayashfa'u fi ahlil mawqif. Maka beliau memberikan syafaat pada ahlul mawqif. Yaitu seluruh manusia. Yang ada di arasat, di padang mahsyar. Hatta yuqda bainahum ba'da an yataraja'al anbiya'u. Hingga nanti diberikan keputusan di antara mereka. Setelah mereka datang bolak-balik kepada para nabi. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Ibnu Maryam. Mereka datang pada Adam minta syafaat, semua enggak berani kasih syafaat. Ya. Anis syafaati hatta tantahiya ilaih. Minta tentang syafaat kepada para nabi hingga berakhir kepada beliau. Ya, yang Nabi SAW bersabda, "Na'am analaha." Iya, saya lah orang yang dapat memberikan syafaat. Amma syafaatu tsaniyah, syafaat yang kedua yang khusus untuk nabi. Fa yashfa'u fi ahlil jannati ayadkhulaha al-jannata. Maka beliau memberikan syafaat kepada penduduk surga hingga mereka memasuki surga. Wahatani syafaatani khassatani lahu. Dan kedua syafaat ini khusus untuk beliau. Khusus untuk beliau. Wa amma syafaatu tsalitsah. Adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nar, yaitu syafaat yang diberikan kepada orang yang berhak masuk neraka. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisa'irin nabiyyin wasiddiqin wa ghairihim. Nah, syafaat ini diberikan kepada beliau juga kepada seluruh para nabi, orang-orang yang siddiq dan selain mereka. Wa yashfa'u fi man istahaqqan nar. Maka syafaat tersebut Ya, mereka akan memberikan syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka, alla yadkhulaha, supaya tidak jadi masuk neraka. Wa yashfa'u fi man dakhalaha, dan juga akan memberikan syafaat kepada orang yang telah memasuki neraka, ayakhruja minha, agar keluar dari neraka. Ya. Kemudian penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Yubayyinu Syekhu rahimahullah taala ma yantahi ilai amrul mu'minina yaumal qiyamati ba'da jtiyazihim litilkal ahwali allati marra dzikru ahammiyatiha ahammiha. Syekhul Islam menjelaskan ma yantahi ilai amrul mu'minin, yaitu akhir keadaan atau perkara kaum mu'minin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ba'da ijtiyazihim, ya, setelah mereka melewati litilkal ahwal, ya, keadaan-keadaan tersebut, keadaan mizan, sirat, ya, keadaan hisab, keadaan kontarah, ya, keadaan apalagi sebelumnya lagi, alam barzakh, dikubur, ya, pada hari ba'as, bangkit. Nah, nanti masuk pintu surga, di depan pintu surga. Ini akhirnya, endingnya. Ya. Kemudian allati marra dzikru ahammiha, yang telah disebutkan, ya, bagian yang paling urgennya. Wa yaqul, maka beliau bersabda, atau Ibnu Taimiyah menyatakan, fa idza hudzibu wa nuqqu, apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan dari dengki, dari dendam, dari penyakit hati, ya, di kantarah, dan sudah ditegakkan qisas, udina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka diizinkan untuk masuk surga. Fahum la yadkhulunal jannata illa ba'da idznin minallahi ta'ala wa talabin li fathhi abwabiha, maka mereka tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah diberikan izin dari Allah dan setelah meminta dibukakan pintunya. Wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali minta dibukakan pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atibabal jannah, aku mendatangi pintu surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftihu, aku pun minta dibukakan. Fa yaqulul khazinu, maka penjaga pintu surga berkata, "Man anta?" Siapa Anda? Fa aqul Muhammadun, maka aku menjawab, "Saya Muhammad." Fayaqulu bika umirtu, maka penjaga pintu surga ini mengatakan, karena engkaulah aku diperintahkan, an la aftaha li ahadin qablak, untuk tidak membukakan pintu surga sebelum Anda. Wal istiftahu talabul fathi, yang dimaksud dengan istiftah adalah meminta dibukakan. Fi hadza tasyrifun lahu sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal ini terdapat kemuliaan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idharun li fadlihi, dan bagaimana nampaknya keutamaan beliau dibandingkan dengan yang lainnya. Wa awwalu may yadkhuluha minal umami ummatuhu, dan yang pertama kali umat-umat yang masuk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li fadliha ala sa'iril umami, yang demikian itu karena keutamaan umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Ya, umat-umat yang lain, lihat umatnya Nabi Isa, mereka minta dihadirkan hidangan dari langit. Hidangan dari langit, maidah dari langit. Para sahabat enggak pernah begitu. Para sahabat dengar Rasulullah SAW Isra Mi'raj dalam semalam ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, ke langit, percaya sahabat semua. Enggak ada yang mana perlihatkan ke kami, enggak ada kayak begitu. Hawariyun, mereka minta kepada Isa, minta dong kepada Allah supaya dihadirkan pada kami maidah dari langit. Nah, ini berarti dari mana Hawariyun tahu itu mintanya dari langit? Nabi Isa berarti sudah mengajarkan kepada mereka Allah di atas langit. Demikian pula dengan umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ketika disuruhkan jihad oleh Nabi Musa, apa kata umatnya? Kamu aja yang jihad sana sama Rabbmu. Ya, kami duduk-duduk aja di sini. Para sahabat enggak ada yang kayak begitu. Datang suruhan jihad, infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian dalam keadaan berat dan ringan. Berangkat semua bersama Nabi. Ada yang bahkan lagi bulan madu, malam pertama datang suruhan jihad, tinggalin istrinya. Belum sempat mandi jima. Mandi junub belum sempat. Berangkat, mati-mati syahid. Nah, ini umat ini beda umat-umat terdahulu. Spesial. Umat-umat terdahulu kayak begitu, minta dihidangin dari langit. Ada gak sahabat kayak begitu? Gak ada. Semuanya taslim, berserah diri kepada Rasulullah. Rasul ngomong apa? Ya begitu. Semuanya. Allah berfirman apa? Ya, sami'na wa ta'ala. Gak ada yang minta, wahai Rasulullah, hidangkan kepada kami ma'idah minas sama, hidangan dari langit. Gak ada. Gak ada. Tidak ada para sahabat ketika Rasulullah SAW menyerukan jihad. Wahai Rasulullah, kamu aja sana yang jihad sama Rabbu. Kita duduk-duduk. Kayak umatnya Nabi Musa. Ada sahabat ngomong gitu? Tidak ada. Semuanya berangkat. Semuanya berangkat. Ya. Yang buta, tua, renta, tidak berangkat pun sedih. Kenapa sedih? Tidak bisa berangkat. Sebenarnya mau berangkat perang juga. Masya Allah. Sedih. Cuman keadaan karena gak bisa berangkat. Ya udah. Ini umat Nabi. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ini para sahabat. Nah, maka umat ini yang pertama masuk surga diantara umat-umat sebelumnya. Wadalilu dalik. Dalilnya ialah ma fi hadis Abi Hurairah alladzi rawahu Muslimun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayat dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah, dan kamilah yang pertama kali masuk surga. Wa qaulu, dan sabda Nabi walahu, dan perkataan beliau Ibnu Taimiyah, walahu sallallahu fil qiyamati salasu syafa'at. Syafaat. Beliau memiliki tiga syafaat. Asyafaat jam'u syafaatin. Syafaat adalah bentuk jamak dari syafaat. Asyafaah lugatan alwasilah. Secara bahasa adalah wasilah. Wasilah sudah jadi bahasa kita ya. Wa urfan, adapun secara urf, menurut kebiasaan, itu maknanya Pak, su'alul khair lil ghair. Memintakan kebaikan untuk ghair, untuk orang lain. Kasih syafaat. Misalkan antum kasih syafaat ke anak antum, antum minta kebaikan kepada Allah, ya Allah selamatkan anak saya. Untuk orang lain, lil ghair, untuk orang lain, bukan untuk antum, yaitu anak antum. Paham enggak di sini? Ya. Ya mustaqatun minas syaf'i. Itu mustaq, ya kata pecahan dari kalimat syafa'. Apa itu syafa'? Alladhi huwa jiddul witr, yang lawan dari ganjil, yaitu syafa' genap. Ya. Nah, syafa'at maknanya adalah genap. Fa ka'anna syafi'a dhamma su'alahu ila su'alil mashfu'i lahu ba'da an kana munfaridan. Maka seolah-olah orang yang memberikan syafa'at itu dhamma, dia menghimpun, menggabungkan su'alahu, permintaan dia, ya, ila su'alil mashfu'i lahu. Dia menggabungkan permohonan dia dengan permohonan yang diberikan syafaat, yang dibantu. Yang dibantu pengen, ya Allah selamatkanlah saya. Nah, ada yang memberi syafaat, ya Allah selamatkanlah dia. Digabungin doa dia, sang pemberi syafaat, dengan yang mendapatkan syafaat. Jadi genap. Ya, dalam bahasa Arab syaf'un. Ya. Yang Allah bersumpah dengan genap juga dan witir di surah Al-Fajr. Wasyafi wal water. Kemudian ba'da an kana munfaridan, setelah sebelumnya sendirian. Cukup dulu ya. Nanti kita bahas lagi mengenai walahu fil kiamati salatu syafa'at. Beliau di hari kiamat memiliki tiga syafa'at. Ya, bagi rekan yang mau bertanya, tepat dulu silakan.